Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. As-sifatul asyirah, sifat yang ke-10, yaitu sifat an-nuzul, sifat turun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat turun. Apa makna turun? Jelas, turun dari atas ke bawah. Maknanya turun adalah dari atas ke bawah. Sifat nuzul itu sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Sifat yang berkaitan dengan zat atau perbuatan? Perbuatan. Kapan Allah berkehendak, Allah turun. Dan kapan tidak berkehendak, Allah tidak turun. Nah. Sifat nuzul, sifat turun ini ya, adalah diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ya dari langit ke langit dunia. Ya. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Sifat ini, sifat turun ini ditetapkan dengan dalil dari sunnah dan juga ijma'us salaf. Di Al-Qur'an tidak ada, tapi adanya di sunnah. Apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang zilu rabbuna ila sama'id dunya." Rabb kami turun ke langit dunia. "Hina yabqa tsulutsul lailil akhir," ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, ini waktu sahur. Waktu sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Berarti sepertiga malam terakhir itu diantara waktu yang mustajab untuk berdoa. "Wa man yas'aluni u'tiyalah." Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri dia. "Fa man yastaghfiruni aghfirullah." Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Nah, dari sahabat Abu Hurairah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil dari as-sunnah. Dalil dari sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah turun yang hakiki. Ya. Turun dengan zatnya, turun dengan zatnya. Tetapi jangan sampai kita memahami bahwa turun di sini seperti turunnya makhluk. Ya, raja kalau turun bagaimana? Ya, turun dari tangga ke satu, kedua, ketiga. Jangan diyakini seperti itu. Yakin Allah Maha sempurna, maka sifatnya pun sempurna. Bagaimana turunnya? Wallahu taala a'lam. Yang jelas Allah mensifati sifat turun, tetapi bagaimana cara turunnya, bagaimana bentuk rupa turunnya, kembalikan kepada Allah. Nah, kalau ijma' salaf, para salaf telah berijma' bersepakat akan tetapnya sifat nuzul bagi Allah, yani sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah isbatuhu lahu min ghairi tahrif, menetapkan turun tersebut, ya, turunnya Allah dengan tanpa tahrif, memalingkan dari makna zahir. Mereka dari orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya mengatakan yang turun itu bukan Allah, tetapi rahmatnya, tetapi malaikatnya, tetapi urusannya. Nah, yang turun bukan Allah dengan zatnya, bukan, kata mereka. Akan kita bahas, ya, akan kita sampaikan bantahannya. Maka menetapkan sifat turun dengan tanpa ta'til, ta'til meniadakan. Dengan mengatakan kalau misalnya kita menetapkan Allah turun, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya sifat turun, kita tolak saja Allah enggak punya sifat turun. Itu terjatuh ke dalam penolakan apa yang sudah Allah tetapkan. Menetapkan sifat turun dengan tanpa takyif. Takyif membagaimanakan? Bagaimana ya Allah turun? Ya mungkin begini, mungkin begitu, dia hayal-hayalkan. Ya, ini tidak boleh. Menetapkan dengan tanpa tamtsil. dengan tanpa memisalkan atau menyerupakan dengan makhluk. Bagaimana Allah turun? Ya seperti raja ketika turun dari singgasana. Ini juga batil. Nah, barakallahu fikum. Tetapi nuzulun hakiki, turun yang hakiki, yaliku billahi azza wa jal, sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ahlu ta'til, ya orang-orang yang menyimpang, mereka memalingkan dari makna zahir dengan mengatakan yang turun itu adalah urusannya, yang turun itu adalah rahmat Allah, yang turunnya itu adalah malaikat dari malaikat-malaikat Allah, bukan Allah. Maka kami bantah dengan apa yang ada pada kaidah keempat. Yang pertama, mereka telah menyelisih zahir, zahir dalil. Zahirnya apa? Zahirnya yang turun itu adalah Allah dengan zatnya. Maka kita tetapkan yang turun Allah dengan zatnya. Yang kedua, bahwa mereka menyelisihi metodenya salaf, metodenya sahabat. Para sahabat ketika Allah, ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah mensifati sifat turun, mereka memahami, mereka mendengarkan dan membenarkan. Kemudian mereka tidak mempunyai dalil yang sahih atas apa yang mereka katakan bahwa yang turun itu adalah malaikat, yang turun itu adalah rahmat, yang turun itu adalah urusan Allah, bukan Allah. Nah, dan bantahan yang keempat, yaitu tidak mungkin ada dari makhluk yang berani mengucapkan seperti ucapan yang di akhir hadis. Apa di akhir hadis dikatakan? Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun akan ampuni, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Pertanyaannya, kalau yang turun itu malaikat, beranikah dia mengatakan seperti itu? Tidak mungkin berani, karena ucapan ini mutlak lillahi ta'ala, mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak untuk mengucapkan, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Apakah kita ketika mohon ampun, mohon ampunnya ke malaikat? Bukan, kita mohon ampun ke Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Doa ibadah tidak mungkin diberikan kepada selain Allah. Ya, ini ucapan ini mutlak hak Allah. Allah satu-satunya yang berhak untuk mengucapkan ucapan di atas. Maka kalau yang diucapkan, kalau yang turun itu adalah malaikat, mustahil dia akan mengatakan ucapan yang hanya Allah saja yang berhak untuk mengucapkannya. Yang turun rahmat, rahmat setiap hari turun, setiap waktu turun. Yang turun adalah urusannya, setiap hari urusan Allah turun, setiap waktu urusan Allah turun. Ya, barakallahu fikum. Maka kewajiban kita adalah meyakini bahwa yang turun itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya, dengan turun yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.